tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kafir seperti Yahud wa Nasara dan orang Majus dan orang-orang Buddha, Hindu dan sebagainya, mereka kufar. Adapun musyrikin yaitu yang mengaku sebagai muslim tapi berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian juga Al-Allamah Ibnu Baz rahimahumullah, bahwa lafaz musyrikin di dalam kitab wa sunnah masuk juga di dalamnya kufar, orang-orang kafir. Apakah kafir yang asli atau kafir murtad? Ya, apakah kafir asli ataupun kafir murtad? Masyarul muslimin wal muslimat rahmakumullah jami'an, di dalam agama ini atau prinsip di dalam agama ini bahwa kebencian dan sikap yang tegas terhadap orang-orang musyrik, orang-orang kafir, itu adalah fardu ala kulli muslim, adalah sikap yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. Setiap muslim wajib mempunyai kebencian terhadap kekafiran dan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 257, "Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Barang siapa yang kufur terhadap tagut, membenci tagut dan mengkufurinya, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh-sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat, yaitu la ilaha illallah. Demikian juga dalam surat Al-Mumtahanah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Al-Mumtahanah ayat 4, "Qad kanat lakum fi ibrahim laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ah." Sungguh-sungguh telah ada bagi kalian uswah, yaitu teladan yang baik pada diri Ibrahim alaihissalatu wassalam dan yang ada bersama dia alaihissalatu wassalam. Apa teladan yang bisa kita ambil dari beliau? Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ilqalu, ketika Ibrahim dan yang mengikutinya mengatakan, "Inna bura'um minkum," sungguhnya kami ini berlepas diri dari kalian. Dari kalian siapa? Ya, ini orang-orang kafir, berlepas diri, tidak cinta, memberikan kebencian terhadap orang-orang kafir. "Wa mimma ta'buduna min dunillah," dan dari apa yang kalian ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. "Kafarna bikum," kami ingkar terhadap kalian. "Waqad wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah," dan telah tampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian sampai kalian mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Ibrahim alaihissalatu wassalam dan yang mengikutinya, apa yang mereka perbuat terhadap orang kafir? Berlepas diri, tidak memberikan kecintaan kepada mereka karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ini uswah hasanah, suri tauladan yang baik yang ada pada diri Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang hendaknya kita mencontoh milah tersebut. Anittabi' millata Ibrahima hanifa, hendaklah kita mengikuti milahnya Ibrahim alaihissalatu wassalam hanifa, yang lurus. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah jami'an, demikian juga prinsip al-wala wal-bara ini telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Rasulullah, "Awsaku 'ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Tali keimanan atau sekuat-kuat tali keimanan itu adalah mahabbah, kecintaan seseorang yang dibangun karena Allah, dan kebencian seseorang yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Naam. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah jami'an. Ini adalah prinsip agama, yakni kita berwala, memberikan kecintaan terhadap orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan al-bara', kebencian, berlepas diri kepada mereka-mereka yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan al-bughd ini yakni kebencian seseorang, kebencian ini merupakan amalan qalbu. Merupakan amalan qalbu yang diwujudkan dengan pengikraran lisan, pernyataan lisan, dan diwujudkan dengan amalan anggota badan, yaitu dengan meninggalkan mereka, membenci mereka, ya, tidak bersahabat dengan orang-orang yang musuh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Naam, dan juga termasuk wujud dari kebencian kita terhadap orang-orang kafir, yakni berjihad, memerangi orang-orang kafir ketika jihad itu disyariatkan. Apabila jihad itu telah disyariatkan, yakni maksudnya adalah telah memenuhi syarat-syarat jihad. Ya, kalau belum terpenuhi syarat-syarat, maka tidak boleh dilakukan jihad. Jihad itu ada syarat-syaratnya. Ya, harus terpenuhi hal yang demikian. Kalau tidak terpenuhi syarat-syarat itu, maka yang terjadi adalah mafsadah, membahayakan diri kaum muslimin sendiri. Ya, berjihad memerangi orang-orang kafir ketika jihad itu telah memenuhi syarat. Naam. Adapun keadaan kebencian seseorang terhadap orang-orang kafir itu ada tiga. Ada di antara mereka yang membenci orang-orang kafir zahiran wa batinan. Zahir dan batinnya membenci orang kafir. Membenci orang kafir. Ya, mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidum ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin." Ya, dalam ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam atau Allah taala memperingatkan atau mengingatkan nabinya untuk mengucapkan kalimat ini kepada orang-orang kafir, yang menunjukkan bahwa kebencian kita terhadap mereka itu zahir dan batin. Ya, batin kita dalam kalbu kita membenci mereka, demikian juga amalan zahir ditampakkan atau direalisasikan dengan amalan anggota badan, tentunya dengan petunjuk atau bimbingan para ulama, supaya kebencian itu terarah, tidak ekstrem sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang khawarij. Kemudian yang kedua adalah seseorang yang membenci orang-orang kafir zahirnya saja, tampaknya dia membenci, akan tapi batinnya tidak membenci. Di dalam batinnya dia senang, cinta terhadap mereka. Tapi kelihatannya saja atau ucapannya luar biasa, sepertinya dia memusuhi orang-orang kafir. Siapakah mereka itu? Yakni orang-orang munafik. orang-orang munafik. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang mukmin, mereka mengatakan amanna, kami semuanya beriman. Kami mukmin. Akan tetapi, wa idza khalau ila syaatinihim, kalau mereka sudah kembali kepada syaitan-syaitan mereka, yaitu syaitan-syaitan, baik itu jin maupun manusia, ya manusia yang rusak juga namanya syaitan, syaitinul ins. Kalau mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, qalu inna ma'akum, sungguhnya kami ini ada bersama kalian. Bersama kalian yaitu apa? Ya sama-sama, kami ini sama dengan kalian, sama-sama kafir. Innama nahnu mustahzi'un, hanyalah kami yang kami perbuat ketika menampakkan keislaman itu hanyalah mengolok-olok saja, bermain-main, bercanda, tidak serius. Nah, yang menampakkan kebencian terhadap orang-orang kafir zahirnya saja tanpa disertai batin, mereka adalah orang-orang munafik. Kemudian yang ketiga adalah orang yang membenci orang-orang kafir secara batin tanpa disertai amalan yang zahir. Zahirnya tidak sama dengan batinnya. Batinnya membenci tapi zahirnya kelihatannya tidak. Maka ini keadaannya ada dua. Keadaannya ada dua. Yang pertama, orang-orang yang lemah, yang hidup di tengah-tengah lingkungan kufar, tidak mampu melakukan hijrah ke negeri Islam, sehingga ketika dia mempunyai kebencian hanya sebatas batin, dia tidak mampu menampakkan kebenciannya dengan lisan atau dengan anggota badan karena sebab lemah, ini diberikan uzur, tidak dihukumi dengan kekafiran, tidak dihukumi dengan kefasikan karena lemah. Gimana kalau dia menampakkan kebenciannya dengan pernyataan atau perbuatan, dia akan ditindas, dia akan dihinakan, dia akan dihancurkan, mudah sekali untuk diserang oleh orang-orang kafir. Adapun keadaan yang kedua, yakni dia tidak menampakkan kebencian tersebut tanpa adanya kelemahan. Dalam keadaan kuat, berada di tempat yang mayoritasnya adalah muslimin, dia hanya memberikan kebencian secara batin tapi zahirnya tidak, maka ini adalah perbuatan yang haram, maka dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun tidak sampai pada derajat kekafiran, ya, kecuali kalau kebencian itu karena agama, yang insyaallah nanti kita akan jelaskan. Hanya sebatas membenci secara batin, tidak menampakkan zahirnya, ya, padahal dia berada di tempat yang mayoritasnya adalah kaum muslimin, maka ini adalah perkara yang haram. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi dari surat Al-Mumtahanah, wabada bainana wabainakumul adawat wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Telah tampak antara kita dan kalian kebencian dan permusuhan. Permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kalian mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Naam, ini keadaan orang-orang yang membenci orang-orang kafir, ada yang secara zahir dan batin, ada yang secara zahir saja, batinnya tidak, mereka adalah orang-orang munafikin, dan ada yang secara batin tidaklah secara zahir, keadaannya ada dua. Adapun yang lemah maka diampuni, dimaafkan. Adapun dalam keadaan tidak lemah maka dia telah melakukan perbuatan dosa besar. Kemudian perkara berikutnya, yakni bagaimana hukum memberikan kecintaan kepada orang-orang kafir itu sendiri, dilihat dari sisi pelakunya, apakah dia kafir ataukah tidak kafir. Nah, ini dirinci oleh para ulama, dan rincian ini adalah mahalul ijma', adalah perkara yang telah disepakati oleh ulama salaf. Adapun keadaan yang pertama, yakni orang yang mencintai orang-orang kafir dikarenakan agama mereka, senang dengan agama mereka, cinta, mengakui bahwa agama mereka itu benar, mengakui bahwa agama mereka itu agama yang patut untuk diamalkan, cinta terhadap agama mereka, mencintai orang-orang Yahud karena agama mereka, mencintai orang-orang Nasara karena agama mereka, orang Majus, orang Hindu, orang Buddha karena agama mereka, mencintai agama selain Islam padahal agama-agama tersebut telah dirusak, telah diganti, telah dirubah-rubah dan mansukh, telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama Islam. Dia cinta terhadap agama Yahudiyah dan Nasraniyah. Apa hukumnya? Hukumnya adalah kafir. Jelas-jelas ini adalah kafir dan mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ya tentunya di sini sekali lagi sering sekali saya ulang-ulang, takfir di sini secara apa? Secara umum. Barang siapa yang memberikan cintaan kepada orang kafir dalam dikarenakan agamanya dia telah kafir, ini takfir secara umum. Adapun menfonis seseorang atau individu dikatakan kafir ataukah tidak kafir, maka yang demikian ini harus diterapkan di sana syarat-syaratnya, memenuhi syarat enggak untuk dikafirkan, kemudian telah hilang apa belum penghalang-penghalang kekafiran itu, dan para ulama apakah mereka berfatwa tentang fulan bahwa dia telah kafir. Ya, tentunya kita kembalikan kepada ahlul ilmi keputusannya. Itu kalau takfir pada individu. Ya, tidak, bukanlah thalabul ilm kemudian mengkafirkan, maka bukan kapasitasnya kita mengkafirkan orang, akan tapi harus orang yang berilmu. Kita bertanya kepada mereka, apakah yang demikian ini sudah sampai pada derajat kekafiran ataukah tidak. Yang kita bahas di sini adalah mengkafirkan secara umum, tidak secara individu-individu perorangan. 6. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din. Fa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Ya. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengambil atau menjadikan orang-orang Yahud dan Nasara sebagai wali-wali, yaitu kecintaan. Sebagian kalian mencintai yang lainnya. Barang siapa yang menjadikan mereka itu kecintaan, berwala dengan mereka, sungguhnya dia itu bagian dari mereka, orang-orang kafir. Sungguhnya Allah Ta'ala tidaklah memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Ini yang pertama, yakni memberikan kecintaan atas dasar agama. Kemudian yang kedua adalah yang memberikan kecintaan terhadap orang-orang kafir dikarenakan dunia. Ya, dikarenakan dunia. Dalam keadaan dia benci terhadap kekafiran, dari sisi dia meyakini bahwa agama yang dianut oleh orang tersebut adalah agama yang batil, agama yang mansuh, yang sudah terhapus. Akan tetapi dia memberikan kecintaan itu karena dunia, karena suatu harta atau suatu kedudukan, maka ini adalah perkara yang haram. Akan tetapi tidak sampai pada derajat kekafiran. Ini adalah perkara yang haram. Adapun dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Mumtahanah, ayatnya panjang. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Waqad kafaru bima ja'akum minal haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtigha'a mardati. Sampai firman Allah Ta'ala, wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Ya, yakni Allah Ta'ala melarang untuk memberikan kecintaan terhadap orang-orang kafir yang telah memusuhi aku dan memusuhi kalian. Kemudian kalian memberikan kepada mereka al-mawaddah, cintaan. Maka wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Para siapa yang melaksanakan, yang melakukan hal ini di antara kalian, maka dia telah tersesat, telah menyimpang dari jalan yang lurus. Nah, ayat ini turun dengan sebab Hatib ibnu Balta'ah. Nah, kita lanjutkan surat Al-Mumtahanah ini, yaitu ayat pertama. Ini turun dengan sebab Hatib ibnu Balta'ah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, dalam kedua sahihnya dari Ali bin Abi Thalib, bahwa Ali bin Abi Thalib pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangi suatu tempat. Yakni Rasulullah mengatakan, yaitu kepada Ali dan juga yang selainnya, kalian di sana, di tempat tersebut, pada suatu tempat tersebut kalian akan mendapati seorang wanita dan dia membawa surat yang akan dibawa ke Quraisy. Ambillah surat tersebut. Maka Ali bin Abi Thalib menjalankan apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia sampai pada suatu tempat, dia mendapati wanita. Karena yang mengkabarkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia yakin bahwa kabar itu benar. Maka Ali bin Abi Thalib dan yang bersamanya mengatakan pada wanita tersebut, akhrijil kitab, keluarkanlah suratnya. Enggan, tidak mau mengeluarkan. Akhrijil kitab aula nujarridan nasyab, keluarkanlah suratnya, kalau tidak kami akan melucuti pakaianmu. Akhirnya dikeluarkan surat tersebut, dan surat itu dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan surat itu tertulis min Hatib, dari Hatib kepada keluarganya yang ada di Mekah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mendatangi Mekah untuk melakukan Fathu Mekah, membuka kota Mekah. Maka Hatib ibnu Balta'ah pun dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya, "Ma hadza ya Hatib? apa surat apakah ini wahai Hatib? Maka Hatib mengatakan, ya Rasulullah, la af'alu karahiyatan lil Islam. Aku tidaklah melaksanakan atau perbuatan yang demikian ini disebabkan kebencian terhadap Islam. Innila a'lam annallaha mudhhirun rusulah. Sungguhnya aku benar-benar tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan rasulnya. Akan tetapi di sana aku mempunyai keluarga. Yang mana tujuan dari memberikan surat tersebut, mengirim surat supaya mereka menyelamatkan diri. Bukan untuk melawan Rasulullah, bukan, supaya mereka menyelamatkan diri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya tidak menjadi korban, suruh menyelamatkan diri, bersembunyi atau makna yang lainnya. Ini secara makna dari hadis Ali bin Abi Thalib. Baik. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shadaqakum wa la taqulu lahu illa khairan." Hatib telah berbuat benar, dia telah mengatakan jujur pada kalian. Janganlah kalian mengucapkan tentangnya kecuali kebaikan. Kemudian Umar radhiyallahu anhu berdiri dan mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Da'ni adribu 'unuqah." Biarkanlah aku akan memenggal lehernya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, "Jangan ya Umar, ma yudrika innallaha qad qala li ahli al-Badr, i'malu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum." Bukankah engkau telah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kepada Ahlul Badr, yang mana Hatib ini adalah Ahlul Badr yang hadir dalam peperangan Badr. Allah taala mengatakan, "I'malu ma syi'tum." Perbuatlah apa yang kalian kehendaki. Dan aku sungguh-sungguh telah mengampuni kalian. Dia adalah Ahlul Badr yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. 6. Maka barakallahu fikum, apa yang dilakukan oleh Hatib Ibn Baldah di sini, ini merupakan suatu bentuk muwalah, suatu bentuk kecintaan terhadap orang-orang kafir, akan tetapi masuk pada jenis yang kedua. Tidak sampai pada derajat kekafiran. Tidak sampai pada derajat kekafiran. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Shadaqakum wa la taqulu lahu illa khairan." Rasulullah mengatakan, dia telah jujur terhadap kalian, janganlah mengatakan tentangnya kecuali kebaikan. Dan yang menunjukkan bahwa ini bukanlah perbuatan kekafiran, yakni panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini, yaitu surat Al-Mumtahana, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a." Nah, di sini Allah taala memanggil, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. Yang mana sebab nuzul hadis yaitu Hatib Ibn Baldah. Maka lebih-lebih Hatib Ibn Baldah, dia masuk dalam panggilan ini, wahai orang-orang yang beriman. Menunjukkan bahwa mualah yang dia lakukan ini bukanlah suatu bentuk kekafiran. Kemudian, masyarakat muslimin, rahimakumullah jami'an. Adapun bentuk mualah yang ketiga, yakni mualah cinta terhadap orang kafir, yang sifatnya adalah tabi'i. Sifatnya adalah tabiat, pembawaan, tabiat, yaitu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan pada setiap manusia. Yakni contohnya, dia memberikan kecintaan terhadap orang kafir, yang mana orang kafir itu adalah bapaknya sendiri, atau ibunya sendiri, atau keluarganya sendiri. Ya, dia memberikan kecintaan karena kerabat, yang mana Allah Ta'ala telah memberikan pada masing-masing manusia tabiat untuk cinta terhadap keluarganya. Maka kecintaan dia terhadap keluarganya yang kafir bukan karena agama. Ini bukanlah kekafiran, ini adalah boleh. Ya boleh, tidak sampai pada perbuatan dosa. Ya. Atau seseorang yang menikahi Al-Kitabiyah, Ahlul Kitab, Yahud wa Nasara, yaitu seorang Muslim. Muslim ya, kalau Muslimah enggak boleh nikah dengan kafir, enggak boleh. Atau musyrikin, enggak boleh. Yakni orang Muslim laki-laki menikahi Kitabiyah, ya tentunya barakallahu fikum dengan syarat-syarat. Tidak begitu saja menikahi Ahlul Kitab, tetapi diperhatikan di sana syarat-syarat. Dia harus bisa mengendalikan, dia harus bisa membawa anak-anaknya, tidak kemudian menikah orang orang Nasara, orang Yahud, kemudian anak-anaknya dibawa ke sana, dibawa kepada kekafiran. Tidak, dalam keadaan dia di atas, bukan dalam keadaan dia di bawah. Ya. Seorang yang menikahi Al-Kitabiyah, perempuan dari Ahli Kitab, ya tentunya dia cinta terhadap istrinya, yang mana Allah Ta'ala telah memberikan ketabiat pada suami itu pasti cinta terhadap istrinya. Ya, yang mana dalam Al-Quran, wa ja'ala bainakumul mawaddata warahmah, Allah Ta'ala telah memberikan di antara kalian pasangan suami istri mawaddah, cintaan, warahmah dan kasih sayang. Lah kasih sayang seorang suami pada istrinya yang kafir, Kitabiyah, Ahlul Kitab, ini adalah kecintaan yang jais, yang boleh, tidak sampai pada perbuatan maksiat. Jadi hukum bagi yang mencintai orang kafir itu ada tiga. Yang pertama adalah kekafiran, apabila kecintaan itu didasarkan pada agama, cinta terhadap agama mereka. Apabila cinta kepada mereka dengan sebab atau motivasi dunia, maka ini adalah kefasikan, perbuatan dosa. Adapun mencintai mereka karena tabiat, karena naluri, maka ini pada masuk pada kategori yang jais, yang boleh, selama kecintaan itu tidak menyeret dia kepada perbuatan yang haram. Ya misalnya dia menikahi Ahlul Kitab. Setelah nikah dengan Ahlul Kitab, kemudian dia karena cintanya dia terhadap istrinya, dia memakai salib, ikut-ikut memakai salib. Maka ini cintanya yang haram, yang asalnya boleh. Kalau membawa kepada perbuatan yang haram, maka haram. Kalau membawa perbuatan yang kafir, maka itu juga kafir. Berarti kalau dia cinta terhadap istrinya yang Nasrani, kemudian dengan itu dia memakai salib, berarti cintaan dia adalah cintaan yang kafir, kecintaan kekafiran. Kalau cintanya dia terhadap wanita Nasrani tersebut, dengan itu dia mencukur jenggotnya misalnya, maka ini adalah kecintaan yang pada derajat keharaman. Yakni asalnya jais, boleh, selama tidak membawa pada perkara yang haram atau perkara yang kekafiran. Naam. Dan di sana ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an, ada syubhatnya orang-orang khawarij. Yang mana orang-orang khawarij mereka mengkafirkan secara mutlak barang siapa yang cinta terhadap, memberikan kecintaan atau membantu menolong orang-orang kafir untuk memerangi kaum muslimin, maka dia telah kafir secara mutlak. Tidak dirinci sebagaimana yang kita sebutkan tadi, apakah karena agamanya, ataukah karena dunianya, atau karena tabiat. Tidak ada rincian. Pokoknya kalau memberikan kecintaan kepada mereka, maka dia telah kafir. Ini dan mereka barakallahu fikum berdalil dengan hadis Hatib bin Balda'ah yang telah kita sebutkan tadi, yakni dalam hadis Hatib bin Balta'ah itu adalah khususiyah, adalah kekhususan bagi Hatib, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengatakan kepada Umar, "Mama yudrika la'allah qad qala Allah ta'ala li ahli al-Badr, ya'malu ma syi'tum wa qad ghafara Allahu lakum, wa qad ghafartu lakum." Bukankah engkau tahu wahai Umar bahwa Allah Ta'ala telah mengatakan kepada Al-Badr, "Perbuatlah apa yang kalian kehendaki, Allah Ta'ala telah mengampuni kalian." Nah, ini adalah kekhususan Hatib bin Balta'ah. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada Rasulullah, "Da'ni adribu 'unuqah." Biarkanlah wahai Rasulullah, biarkanlah aku wahai Rasul untuk memenggal lehernya. Bagaimana jawaban? Ya, Umar raja ingin menggal leher dia, menunjukkan dia telah kafir. Bagaimana jawabannya? Nah, pertama bahwa tidak ada kekhususan dalam kekafiran itu, tidak ada. Dalam perbuatan kekafiran itu tidak ada kekhususan. Maksudnya apa? Yakni dalam perkara kekafiran, kalau dilaksanakan ini boleh, kemudian yang itu enggak boleh. Khusus bagi fulan boleh, yang lainnya enggak boleh. Tidak ada kekhususan dalam perkara kekafiran. Kalau kafir ya siapa saja melakukan, maka dia telah kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja telah ditegur oleh Allah Ta'ala, "La in asyrakta la yahbatanna amaluk." Kalau engkau wahai Muhammad, siapa yang tegur? Rasulullah. Kalau engkau berbuat kesyirikan wahai Muhammad, pasti amalanmu akan terhapus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksum. Jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maksum, terjaga dari dosa, dari kesyirikan. Sebelum diutus menjadi rasul atau setelah diutus menjadi rasul, Rasulullah tidak akan berbuat kesyirikan. Akan tapi Allah Ta'ala menegur, kalau engkau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja kalau berbuat kesyirikan, benar-benar amalannya akan terhapus, apalagi yang lainnya. Yakni di sini dalam perkara kekafiran itu tidak ada pengkhususan. Berlaku bagi seluruhnya, bagi semuanya. Kemudian yang kedua, yakni ketika mereka mengatakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an ingin memenggal lehernya Hatib, dicegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyetujui apa yang diperbuat oleh Umar radhiyallahu anhu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang Hatib bin Balta'ah, qad sadaqakum wa la taqulu lahu illa khairan. Hatib telah berkata jujur terhadap kalian. Janganlah kalian mengatakan terhadapnya kecuali kebaikan. Kecuali apa? Kebaikan. Apakah kafir? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat untuk mengucapkan kepada Hatib kecuali kebaikan. Menunjukkan bahwa ini adalah amalan tidak sampai pada kekafiran. Nah, demikianlah ahlul batil, mereka mengambil dalil yang mana dalil itu sangat jelas bahwa dalil tersebut tidak berpihak pada mereka, akan tetapi mereka berusaha untuk mencari-cari dalil yang sebenarnya dalil itu adalah bantahan bagi mereka sendiri. Mereka berdalil dengan hadis ini, padahal hadis ini adalah bantahan terhadap mereka. Demikianlah kata al-Imam, demikian juga apa yang telah dikatakan oleh al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wa ana aruddu ala kulli mubtadi'in biddalil alladhi yastadillu bihi." Dan saya akan membantah pada setiap orang yang melakukan kebidahan dengan dalil yang dia jadikan dalil untuk dirinya sendiri. Ya, saya akan membantah setiap mubtadi' dengan dalilnya dia sendiri. Dia mengambil dalil apa? Dari Al-Quran dan Sunnah. Dari ayat apa? Dari hadis apa? Maka saya akan membantah dia dengan ayat itu juga yang dia jadikan sebagai dalil, dengan hadis itu juga yang dia jadikan sebagai dalil. Karena apa? Karena al-haq, yaitu al-kitab wa sunnah, kebenaran itu tidaklah menunjukkan kepada kebatilan, tidaklah mendukung kebatilan. Akan tetapi al-haq itu akan membantah kebatilan, sehingga ahlul batil bisa dibantah dengan dalil yang mereka pegang dengan dalil mereka sendiri. Nah, demikianlah orang-orang Khawarij, mereka membangun prinsip mereka, akidah mereka di atas prinsip ini, yakni tentang al-wala wal-bara, barang siapa yang memberikan kecintaan terhadap orang kafir, maka dia kafir secara mutlak tanpa merinci. Ya, sehingga dengan itu mereka mengkafirkan kaum muslimin. Ya, di sini ada pertanyaan. Di kampung sebatas tegur sapa saja, zahirnya di dalam hati tetap benci. Gimana? Tetap tegur sapa saja. Ya, wallah alam bisawab. Insyaallah jawabannya pada pertemuan mendatang. Kita tanyakan dulu kepada ahli ilmu, gimana? Boleh enggak tegur sapa? Ana ingin minta nasihat dari antum, apa yang harus ana lakukan apabila orang tua mengajak ikut serta dalam kegiatan mengaji bersama, di mana di dalam kegiatan tersebut banyak dihadiri ulama sufi. Apa yang harus ana lakukan agar ana kokoh beristiqomah, karena ana takut mendapatkan banyak syubhat-syubhat dari mereka, di antara ulama tersebut adalah kakek ana sendiri. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ya, tentunya untuk menjaga iman, untuk menjaga agama kita supaya tetap murni, tidak tercampur dengan syubhat dan kebatilan, maka di antara prinsip akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, yakni menjauhi majelis yang di sana dilakukan suatu kebidahan, suatu penyimpangan. Dalam rangka apa? Menyelamatkan diri dari syubhat-syubhat. Karena apa? Asyubhah qawiyah wal qulub dha'ifah. Syubhat itu sangatlah kuat. Apa syubhat itu? Syubhat itu kerancuan. Seakan-akan dia itu benar, apalagi kerancuan tersebut dihiasi dengan Alkitab wa Sunnah, disampaikan dengan qala Allah wa qala Rasulullah, akan tetapi dengan rekayasa pemikiran dia sendiri, dengan pemahaman dia sendiri, tidak dikembalikan kepada pemahaman salaf. Ya, dihiasi dengan Alkitab wa Sunnah. Kalau syubhat murni, kalau batil murni, semua akan mengingkari. Akan tapi ketika kebatilan itu dihias dengan qala Allah wa qala Rasulullah, sehingga banyak yang tertipu. Oleh karena itu, nasihat ulama dari dahulu sampai sekarang yang tertulis dalam kitab-kitab mereka, yakni apa? Hujranu ahlil bid'ah, yaitu menghajar, meninggalkan ahlul bid'ah, tidak bermajlis dengan mereka, dalam rangka untuk menyelamatkan kalbu kita dari kerancuan-kerancuan, menjaga iman kita supaya kita tetap istiqamah. Yakni apa? Tidak menghadiri acara mereka, akan tapi tetap menjaga silaturahmi, tetap mengunjungi mereka, berbuat baik kepada mereka sebatas apa yang dibolehkan, perkara-perkara yang mubah, memberikan hadiah atau mengunjungi silaturahmi dan sebagainya, berbuat baik kepada kerabat atau keluarga. Naam, insyaallah dengan itu mereka akan menjadi luluh hati mereka, tidak kemudian sudah tidak menghadiri acaranya, kemudian memutus hubungan keluarga, maka ini sangatlah menyakitkan. Tetap menjaga silaturahmi, dijaga silaturahminya, adapun acara-acara tersebut tidak hadir. Sampaikan salam saja. Nah, wallahu alam bisawab. Ini insyaallah pelajaran kita pada malam hari ini. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين